السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di taman-taman surga duniawi. Semoga berkumpulan di taman-taman surga duniawi membawa kita untuk berkumpul di taman-taman surga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang menyebut majlis ta'lim adalah taman surga Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farda'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat dari taman-taman surga itu. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qal, Rasulullah SAW menjawab, hila kudzih, halaqah zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan para ulama mengatakan hilaqul zikir maknanya hilaqul ilm, halaqah ilmu. Karena ilmu di antara zikir yang paling mulia. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah turunkan ke permukaan bumi di saat bumi ini dipenuhi oleh kegelapan. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika nuran mubina." Kami turunkan kepadamu nuran mubina, cahaya yang sangat terang benderang. Dan cahaya di sini maksudnya adalah ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailaha ka nahariha." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang dengan ilmu. Terang benderang karena diterangi oleh ilmu sehingga jalan itu jalan yang terang benderang. Sampai Nabi memberikan perumpamaan lailaha ka nahariha, malamnya saja di jalan itu bagaikan siang. Malam yang dia adalah gelap dalam ilmu pengetahuan manusia sampai sekarang, di jalan itu malamnya saja terang benderang bagaikan siang, saking jelasnya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di jalan itu. Kita tahu ketika Nabi kita tercinta diutus oleh Allah, dunia dipenuhi oleh kegelapan jahiliyah, kesyirikan, kekufuran, kezaliman, sampai kemudian Allah mengutus Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam membasmi kesyirikan, menggantinya dengan tauhid, membasmi kekufuran, menggantinya dengan iman, membasmi kezaliman, menggantinya dengan keadilan, sampai titik di mana Islam mencapai puncak kemuliaannya di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam hidup, yaitu ketika turun firman Allah tabaraka wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itulah puncak kejayaan Islam, di mana pada hari itu Allah sempurnakan agama Islam sehingga tidak ada kurang. Allah sempurnakan seluruh keterangan sehingga tidak ada yang tersisa. Allah sempurnakan seluruh petunjuk sehingga manusia tidak membutuhkan petunjuk selain petunjuk yang Allah turunkan. Ketika itu bumi dihiasi oleh ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya yang terang benderang sehingga segala sesuatu menjadi jelas dan nyata. Orang tahu yang mana yang halal dan yang haram, mana jalan yang diridhoi Allah dan mana yang tidak diridhoi Allah, mana jalan yang akan mengantarkan manusia kepada ridho Allah dan mana jalan yang akan mengantarkan manusia kepada murka Allah, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Manusia mengetahui yang hak dan yang batil dengan ilmu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat sempurna menerangkan segala sesuatu. Namun perlahan tapi pasti, cahaya yang terang benderang itu perlahan tapi pasti mulai redup. Karena dia telah mencapai puncak kejayaannya. Dan puncak kejayaan itu adalah ketika Rasulullah SAW hidup. Kemudian perlahan tapi pasti cahaya itu meredup, meredup dan meredup. Sampailah zaman kita sekarang. Cahaya ilmu yang dibawa oleh Nabi kita tercinta yang menerangi dunia dengan ilmu yang diutus dan dikirim oleh Allah kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sekarang tidak lagi menerangi dunia seperti dahulu kala. Oleh karena itu, ana selalu menasihatkan diri pribadi, ikhwani para da'i, para muballigh, ataupun kita yang membawakan acara, berhati-hatilah dengan ucapan yang sering diucapkan dan sering ditirukan dan sering dilontarkan dan disampaikan di depan umum, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus Rasulnya yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan cahaya terang benderang seperti zaman kita sekarang. Pernah dengar? Pernah apa sering? Oh, sering ya. Bukan hanya di Pekanbaru yang sering, di sini juga sering ya. Yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti zaman kita sekarang. Subhanallah. Seperti zaman kita sekarang, apa enggak salah? Menurut ana yang tidak terlalu berilmu, sekarang itu sudah redup. bukan terang benderang. Terang benderangnya itu di zaman Rasul shallallahu alaihi wasallam. Terang benderangnya gitu itu adalah ketika Allah menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Kemudian Islam menguasai dunia di bawah kepemimpinan Rasul, di bawah kepemimpinan para sahabat. Namun kemudian berangsur tapi pasti redup, redup dan redup. Di zaman sekarang bukan terang benderang. Yang terang benderang di zaman kita sekarang listrik. Betul. Tapi bukan itu yang dimaksud. Di zaman Rasul penuh dengan terang benderang ilmu, walau tidak ada listrik. Malam tetap gelap. Jadi kalau kita maksudkan seperti zaman kita sekarang, zaman kita sekarang yang mana? Yang terang benderang itu. Di mana kezaliman mulai merajalela, kemaksiatan berada di mana-mana, sampai masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kamar kita, ke dalam saku baju kita. Ke dalam masjid. Di dalam masjid orang tidak sungkan sekarang berbuat maksiat. Mohon maaf, terutama bagi ibu-ibu. Masuk masjid enggak pakai jilbab. Habis wudu masuk masjid enggak pakai jilbab. Baru kemudian dalam masjid pakai mukena masjid, sarung masjid, sholat. Selesai sholat, buka lagi di dalam masjid. Sambil ambil kaca. Di rumah Allah. Di mana mereka lakukan? Di rumah Allah. Mereka di zaman kita sekarang, orang berbuat maksiat di rumah Allah. Yang mana yang terang benderang itu? Seperti zaman kita sekarang yang mana? Maka terang benderang itu dahulu. Sekarang itu dia meredup. Namun bagi orang yang masih ingin serius mencari cahaya itu, dia masih menemukan. Berbeda di zaman jahiliyah yang memang tidak ada. Namun tidak lagi terang benderang. Ketika apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang kita amalkan, yang protes bukan lagi orang-orang kufar, umat Islam juga protes. Padahal umat Islam mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan, yang protes juga umat Islam. Sebahagian bukan semuanya. Jadi tidak lagi terang benderang. Maka usahakan kalau kita memberikan mukadimah, jangan lagi menyebut kata-kata yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan di zaman sekarang. Yang kita rasakan di zaman sekarang adalah kembali kepada keterasingan. Dan itu dikatakan Rasulullah SAW. Di awal Islam dimulai, dianggap asing. Hadis riwayat Imam Muslim. Wasayaudu ghariban kama bada, dan dia akan kembali dianggap asing sebagaimana dahulu dianggap asing. Dan kita mulai merasakan dan sudah merasakan keterasingan itu. Berarti dia semakin apa? Semakin redup. Namun berbahagialah wahai anda-anda yang serius dari hati kecil untuk mencari kebenaran, mencari cahaya itu, dia tidak pernah kosong dari permukaan bumi. Dia selalu ada. Karena Allah telah memberikan sunnatullah, sunnahnya di permukaan bumi, kebenaran tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi sampai hari kiamat. soal besar atau kecil. Namun tidak akan pernah hilang. Yang mencari dengan serius, Allah akan tunjukkan. Sebagaimana janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius mencari jalan kami, bermujahadah. Serius berarti ada usaha keras untuk mencari kebenaran. Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan tunjukkan kepadanya jalan kami itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang tidak serius tidak dapat, karena dia sudah redup. Perlu keseriusan untuk mencarinya. Perlu keikhlasan yang luar biasa. Dan perlu kesabaran yang tinggi untuk bertahan di atasnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keseriusan itu di dalam hati kita, sehingga Allah berjanji dan menunaikan janjinya kepada kita, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini bersama tafsir surat Al-Fatihah. Ana yakin dan percaya sudah banyak para ustaz, sudah banyak kitab-kitab para ulama antum baca, karena dia adalah surat yang paling masyhur. Dan setiap orang yang serius untuk mencari kekhusyukan di dalam salat, maka dia akan mencari makna Al-Fatihah. Sering orang bertanya, "Ustaz, bagaimana cara khusyuk di dalam salat?" Yang paling utama adalah mengerti apa yang kita baca di dalam salat. Karena bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kekhusyukan kalau yang kita ucapkan itu kita sendiri tidak paham. Bagaimana akan terjadi kekhusyukan di dalam sholat? Bagaimana akan hadir penghayatan di dalam sholat manakala apa yang kita ucapkan kita tidak ngerti? Selalu ana ingatkan kaum muslimin dan muslimat, kalau memang serius ingin khusyuk di dalam sholat, kita harus paham apa yang kita baca. Dan yang paling rutin kita baca adalah Al-Fatihah. Bagi antum-antum yang mungkin, ana mengatakan tidak pasti, tapi mungkin masih ada yang belum mengerti apa yang ia baca di dalam sholat, wajib untuk tahu apa yang dibaca di dalam sholat dan mengerti artinya. Setelah itu perlahan tapi pasti mempelajari makna-maknanya dan syarahnya. Dan itu tidak berat, karena sholat itu hanya 7 atau 8 item. Kalau satu item dipelajari satu pekan, hanya butuh 7 pekan atau 8 pekan untuk mengerti bacaan sholat. Ada doa iftitah. Pertama, Al-Fatihah. Dua, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan tasyahud. Sudah selesai 7 item. Atau ke-8, 8 ini yang panjang. Atau ayat-ayat yang kita baca tambahannya, yang kita baca setelah Al-Fatihah. Namun yang rutin adalah 7. Ana tidak mengatakan satu hari satu item. Anda hanya mengatakan satu pekan, satu item. Maka kurang dari 2 bulan kita sudah menguasai bacaan sholat kita. Sudah mengerti dan memaknai. Tinggal mengayatinya ketika membacanya ketika sholat. Maka berhati-hatilah dari kelalaian panjang umat Islam yang sudah sholat 20 tahun, 30 tahun sampai sekarang belum mengerti bacaan sholat. Ini kelalaian panjang luar biasa. Yang bisa dia kuasai dalam 2 bulan tidak dia kuasai dalam 20 dan 30 tahun. Lalu kemudian merengek-rengek kepada ustaz dalam pertanyaan, bagaimana caranya sholat bisa khusyuk? Bagaimana sholat bisa khusyuk? Ya enggak paham gimana mau khusyuk. Orang yang paham saja belum tentu bisa khusyuk. Apalagi enggak paham. Yang paham saja belum tentu bisa khusyuk. Karena masih banyak godaan-godaan lain selain memahami Al-Fatihah, memahami bacaan-bacaan sholat. Bagaimana lagi kita yang tidak mengerti apa yang kita baca? Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat, akankah dia salah satu ayat daripada Al-Fatihah atau tidak? Akankah dia salah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah atau tidak? Sebahagian mengatakan ya, salah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Dan sebahagian lain mengatakan tidak. Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Sementara Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat Al-Fatihah itu sama dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada setiap awal surat. Bukankah di Ali Imran di awalnya kita juga menemukan Bismillahirrahmanirrahim, demikian di An-Nisa, kemudian demikian di Al-Hujurat, demikian di surat Yasin, di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan salah satu ayat daripada Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim dihitung yang pertama, ayat yang pertama, dan itu yang paling masyhur. Sebagian mengatakan tidak. Dan yang mengatakan tidak berdalil dengan hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qasamtu salata baini wa baina abdi qismain. Aku membagi solat, dan solat dalam ayat ini, dalam hadis ini, hadis kursi ini maknanya adalah Al-Fatihah, aku akan bagi Al-Fatihah kepada dua bahagian. Setengahnya untuk hamba aku, setengahnya untukku, dan setengahnya untuk hamba aku. Lalu kemudian Allah katakan, Idza qala abdi, apabila hamba aku mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku akan mengatakan, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, aku akan mengatakan Athna alaiya abdi. Ketika hambaku mengatakan Maliki yaumiddin, aku akan mengatakan Majadani abdi. Ketika hambaku mengatakan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, aku akan mengatakan ini antaraku dan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, aku akan mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah berfirman membagi Al-Fatihah setengahnya untuk Allah, pujian untuk Allah, setengahnya permintaan hamba dan akan diberikan oleh Allah kepada hamba itu. Dan Allah memulainya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari sini para ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dari hadis-hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman memulai bacaan salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mulai jahar salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, masuk atau tidak masuk, khilaf di kalangan para ulama, bukan itu bahasan kita. Bahasan kita adalah memahaminya, menghayatinya, untuk kemudian kita jadikan ilmu kita, kita jadikan tambahan pelajaran bagi kita, untuk kemudian mudah-mudahan bisa kita hadirkan setiap kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat-sholat kita, sehingga dengannya kita berharap menambah kehusyukan kita di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Memulai ibadah sholat dengan mengucapkan bismillah adalah sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, walau ada khilaf apakah dijaharkan atau disirkan. Dan setiap amalan baik disunnahkan kita untuk memulainya dengan bismillah, dengan nama Allah, agar amalan baik itu bertambah berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dia sudah baik, namun begitu mendapatkan berkah, kelebihannya bertambah. Maka setiap ada amalan baik yang akan kita lakukan, amalan itu pada dasarnya sudah baik. Agar bertambah baiknya, diawali dengan bismillah. Oleh karena itu, lihat berapa banyaknya amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW kita untuk membaca bismillah sebelum beramal. Sebelum baca Al-Quran, sebelum makan dan minum, sebelum masuk masjid, sebelum bersafar, sebelum keluar rumah, sebelum berhubungan badan. Ada hadis-hadis yang sangat tegas dalam apa yang kita ucapkan tadi. Diperintahkan kita oleh Nabi kita SAW untuk membaca bismillah. Secara umum Nabi mengatakan, kullu amrin dhi balin la yudda'u fihi bi bismillah bahwa abtar. Setiap amalan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka pahalanya terputus. Terputus maksudnya tidak sempurna. Tidak seperti kalau dia dimulai dengan bismillah. Maka kita memulai sholat dengan meminta berkah kepada Allah. Meminta sholat yang sudah baik ini, sholat yang sudah merupakan kebaikan ini, Allah tambah berkahnya, Allah tambah kebaikannya di dalam sholat kita. Dan alangkah butuhnya kita kepada berkah-berkah yang Allah berikan, tambahan-tambahan kebaikan yang Allah berikan. Termasuk diantaranya adalah ketika memulai sholat, kita memulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu juga disunnahkan kita untuk memulai awal rakaat sebelum membaca Al-Fatihah berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau akan memulai membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka disunnahkan kita juga di rakaat pertama berta'awudz, baru membaca bismillah, baru kemudian alhamdulillah dan selanjutnya. Kalau Allah sudah memberikan berkah, berarti ada tambahan pahala, ada tambahan kemuliaan, ada tambahan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala yang akan Allah turunkan. Dan itu yang kita harapkan. Dari setiap amalan-amalan yang kita mulai dengannya bismillah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, kita bahasannya kepada ayat berikutnya. Karena yang disepakati, sepakat para ulama Ar-Rahmanir-Rahim bagian Al-Fatihah adalah setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka bahasannya kita undurkan kepada Ar-Rahmanir-Rahim yang ada setelah Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdu artinya segala pujian. Lillahi milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Alhamdu segala pujian. Dari mana datangnya makna segala? Yang bermakna adalah semua pujian. Makna segala datang dari alif lam mim, yang alif lam, maaf bukan alif lam mim, alif lam yang ada pada kata alhamdu. Hamdun artinya pujian. Hamdun artinya pujian. Alhamdu ada al, alif dan lam. Kalau kita tuliskan alif, lam, baru mulai ha, mim dan dal. Hamdun, alif dan lam. Alhamdu. Al, alif dan lam itu disebut alif lam al-istighraq. Yang bermakna mencakup seluruh pujian. Basyarun manusia. Kalau kita mengatakan al-bashar, seluruh manusia. Insanun manusia. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Dari mana datangnya makna seluruh? Dari alif dan lam. Alif dan lam itu maknanya adalah seluruh, mencakup seluruh yang terkait dengan lafaz berikutnya. Maka alhamdu segala pujian, seluruh pujian lillah, milik Allah. Berarti tidak ada pujian yang milik makhluk. Allah mengatakan seluruh pujian milik Allah. Berarti tidak ada yang milik makhluk. Tidak boleh kita memuji makhluk. Boleh. Akan tetapi pujian mutlak, pujian yang sempurna hanyalah milik Allah satu-satunya. Adapun makhluk, pujiannya terbatas. Sesuai dengan keterbatasan makhluk itu. Maka tidak boleh memuji makhluk pujian yang berlebihan. Manakala dipuji berlebihan sampai setara dengan Allah, syirik. Makhluk harus dipuji, hanya boleh dipuji sesuai dengan batasan makhluk itu. Tidak boleh berlebih. Dan dia singkat, sesingkat keterbatasan makhluk. Manakala dia dipuji berlebihan, dia bisa menjadi syirik. Sebagaimana Nasara memuji berlebihan makhluk yang mulia, yang kita muliakan, bernama Isa bin Maryam. Dan itu adalah manusia mulia, manusia suci. Akan tetapi Nasara memujinya berlebihan. Sampai pujian itu menyamai pujian yang harusnya milik Allah. Di sinilah letak kesyirikan Nasrani. Ketika mereka memuji manusia, makhluk. Para nabi dan para rasul adalah manusia, makhluk, ciptaan Allah. Tidak boleh dipuji setara dengan Allah. Namun kalau sudah dipuji setara dengan Allah, pujian itu sudah berbentuk pujian yang syirik, menyekutukan Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian puji saya berlebihan sebagaimana Nasara memuji berlebihan Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun, saya ini hanya hamba, manusia, hamba. Bukan ilah, bukan rab. Faqulu 'abdullahi wa rasul. Kalau kalian ingin memuji saya, katakan cukup kalian mengatakan hamba Allah dan rasulnya. Alhamdulillah, segala pujian yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan, hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dipuji karena dua sisi. Dan kedua sisinya adalah sempurna. Sebagaimana manusia memuji makhluk, memuji makhluk juga karena dua sisi. Akan tetapi sisi makhluk sesuai dengan keterbatasan makhluk itu. Kapan kita memuji sesuatu? Pertama, ketika kita melihat kesempurnaan sesuatu. Yang kedua, ketika sesuatu itu berbuat baik kepada kita, maka kita memujinya, walau dia tidak sempurna. Hal yang sama kepada Allah, akan tetapi penuh dengan kesempurnaan. Allah dipuji karena Allah memiliki kesempurnaan di segala sesuatu. Kasih sayang yang paling sempurna. Anugerah dan pemberian yang kepada manusia, anugerah dan pemberian yang sempurna. Maafnya kepada manusia, maaf yang sempurna. Nama-nama dan sifatnya, nama-nama dan sifat yang paling sempurna. Penglihatannya, penglihatan yang paling sempurna, tidak ada yang tidak terlihat. Pendengarannya, pendengaran yang paling sempurna, tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah. Tidak ada yang tidak didengar Allah. Allah memiliki seluruh kesempurnaan. Dan segala yang sempurna mengundang decak kagum dan pujian. Dan Allah dipuji karena kesempurnaan yang dia miliki. Satu, dan itu tanpa cacat. Yang kedua, karena Allah telah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Karena Allah telah terlalu banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara. Sampai ayat itu sangat masyhur. Ayat itu dihafal oleh hampir semua umat Islam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, yang Allah selalu curahkan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat anugerah Allah kepada kita. Tidak akan sanggup kita hitung rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau manusia memiliki alat penghitung yang paling hebat digunakan untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah, enggak akan bisa. Karena Allah sudah memastikan la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup menghitung rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Saking banyaknya rahmat dan nikmat itu. Maka orang yang merasa rahmat Allah dan nikmat Allah pada dirinya sedikit, ini orang aneh. Orang apa? Orang aneh. Allah sudah mengatakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kalian sangat banyak. Saking banyaknya kalian tidak sanggup menghitung. Tapi dia merasa kok sedikit rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Ini manusia aneh. Allah mengatakan tidak terhitung dia menganggapnya sedikit, dia merasa sedikit, dan ini tidak jarang menghinggapi manusia, dan semua itu karena manusia itu tidak mampu dan tidak pandai melihat yang mana rahmat dan nikmat Allah yang besar, dan mana rahmat dan nikmat Allah yang tidak seberapa. Sehingga rahmat dan nikmat Allah yang besar tidak dia pandang sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Dan rahmat dan nikmat Allah yang tidak seberapa dia pandang sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Kesalahan dalam melihat rahmat dan nikmat, ini yang sering terjadi. Andai manusia pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, ini saya dia tidak akan pernah merasa rahmat dan nikmat Allah itu sedikit dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu contoh. Kita melihat dengan mata kita ada rumah besar. Ya, ukuran 35 x 35 gitu. Dua lantai, besar enggak kira-kira? Besar ya? 35 x 35 udah besar. Atau mau besarkan lagi? Cukup ya, rumah. Bukan istana, rumah. Rumah hunian 35 x 35. Di depannya parkirannya luas dengan taman-taman yang diatur sedemikian rupa indah, ditambah parkir 10 mobil mewah. Sebut apa mobil mewah itu? Mercy kah? BMW kah? Alphard kah? Jaguar kah? Dan yang lainnya, Ferrari, dan 10 mobil mewah park. Kita akan melihat, wow, rumah besar, mobil mewah. Sepertinya orang ini dapat rahmat dan nikmat yang sangat besar. Salah. Salah lihat. Ternyata rahmat dan nikmat itu tidak seberapa. Buktinya, kalau kemudian dikatakan kepada orang yang melihat itu, Anda melihat ini rumah dan kendaraan ini besar? Baik, maukah Anda ditukar dengan mata Anda? Artinya, rumah yang 35 x 35, lengkap dengan isinya, lengkap dengan mobil-mobilnya, itu jadi milik Anda. Sebagai gantinya, mata Anda yang diambil. Mata Anda yang dengannya Anda melihat rumah dan mobil itu, diambil dua-duanya. Mau? Gak mau? Yakin? Ditambah 50 miliar. Tidak hanya rumah itu, ditambah 50 miliar. Mau? Ditambah 1 triliun. Ditambah 50 triliun. Lalu yang besar yang mana? Mana rumah yang besar yang kita anggap nikmat besar itu? Mana 10 mobil mewah yang kita anggap rahmat besar itu? Kita telah lupa. Mata yang dengannya kita gunakan melihat rahmat itu, rahmat kecil itu, itulah yang besar. Buktinya kita tidak mau rumah dan mobil itu menjadi milik kita dan rahmat yang besar ini diambil, bahkan ditambahkan berlipat-lipat ganda dari harga rumah dan mobil itu diberikan kepada kita, kita tetap akan mengatakan tidak. Ambil rumahmu, ambil mobilmu, ambil triliunanmu, aku butuh apa? Mata. Berarti yang besar yang mana? Mata. Cuman kita dalam makna ini bukan kita yang ada di masjid, bukan kita dalam maksud manusia, kita manusia secara umum salah melihat nikmat mata yang sedemikian besar tidak dianggap sebagai nikmat yang besar. Rumah dan 10 mobil mewah yang tidak seberapa dianggap nikmat besar. Salah. Oleh karena itu manusia sering merasa nikmatnya sedikit. Kenapa? Nikmat-nikmat besar tidak dia syukuri dan bahkan tidak dia pandang sebagai nikmat yang besar. Kalaulah 50 triliun Anda tidak akan terima dibanding mata, berarti berapa harga yang cocok untuk mata itu? Belum lagi kita pindah ke lidah, belum lagi kita pindah ke telinga dan pendengaran, belum lagi kita pindah kepada kaki dan tangan, belum lagi kita pindah kepada jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, darah, tulang. Diberikan kepada antum 500 triliun, diambil tulang antum semuanya, mau? Enggak banyak diambil semua, tulang itu aja diambil, daging tetap, jantung tetap, tulangnya aja yang diambil. Mau? Enggak mau. Berarti enggak ada apa-apanya 500 triliun dibanding tulang berulang yang telah Allah susun di tubuh kita sedemikian rupa. Manusia salah memandang. Dianggap harta itu besar. Sehingga ketika dia mendapatkan sedikit dibanding orang lain, dia merasa mendapatkan rahmat dan nikmat yang sedikit. Andai Anda bisa melihat mata Anda adalah karunia besar tiada tara. Lidah Anda karunia besar tiada tara. Jantung, hati, pankreas, darah, tulang. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Garam. Garam itu nikmat yang luar biasa. Bahkan Anda tidak akan mau menukarnya dengan mobil mewah apapun. Maksud menukarnya adalah Anda diberikan tawaran. Bisa menikmati garam, tapi enggak boleh punya Alphard. Atau Anda boleh punya Alphard, enggak boleh punya garam. Pilih mana? Pilih mana? Rumah mewah yang 30x30 tadi dan 10 mobil mewah, silakan miliki kata Allah, namun Anda tidak boleh menikmati garam. Atau pilihannya, Anda boleh menikmati garam tapi tidak akan mendapatkan nikmat rumah 35x35 dan mobil mewah tadi. Kira-kira kita pilih mana? Masih pilih rumah, yakin? Ternyata garam itu rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Rumah gak ada apa-apanya. Buktinya kalau diberikan pilihan, kita lebih memilih apa? Garam. Kata rumah mewah, mobil mewah, tanpa garam hambar. Betul tidak? Rumah mewah, mobil mewah, tanpa garam hambar. Walaupun kita gak punya rumah mewah, gak punya mobil mewah, bisa menikmati garam, hidup ini luar biasa memiliki makna. Namun kita yang lupa, kita yang alfa, kita yang tidak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah. Ini air. Percaya enggak antum? Ini nikmat lebih hebat daripada jadi gubernur. Percaya enggak? Artinya saya ingin bertanya, udah bisa melihat enggak? Ini nikmat air ini lebih hebat daripada nikmat menjadi gubernur. Karena percuma jadi gubernur kalau nggak dapat nikmat, dan nggak masalah nggak jadi gubernur seperti kita sekarang. Yang penting bisa dapat nikmat. Cuman manusia tidak pernah melihat ini sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dan mereka memandang dapat menjadi gubernur adalah rahmat dan nikmat yang sangat besar. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar di dikucilkan. Itu kesalahan Anda wahai manusia, bukan kesalahan Allah. Percaya tidak percaya, nikmat dapat oksigen ini lebih baik daripada jadi presiden. Dan itu setiap hari kita rasakan, setiap hari kita nikmati, setiap hari kita diberikan oleh Allah. Mana syukurnya? Mana pujian dan pujaan kita kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang setiap hari, bahkan ketika kita tidur, di saat kita tidak mampu apa-apa, rahmat dan nikmat itu berjalan terus. Darah mengalir terus 24 jam tanpa pernah berhenti. Jantung bekerja, paru-paru bekerja. Organ tubuh bagian dalam manusia bekerja terus, yang istirahat itu bagian luar. Tidak pernah berhenti 24 jam. Itu dan itu berjalan puluhan tahun. Dan ini semuanya adalah kebaikan Allah yang luar biasa. Belum hitung lagi makan, belum hitung lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Diberikan karunia anak, masih hidup ada orang tua yang untuk kita berbakti kepada keduanya. Belum lagi nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam. Banyak sekali nikmat. Akan tapi kesalahan manusia adalah tidak melihat itu sebagai nikmat. Manusia terbiasa melihat apa yang dia tidak punya dan dipunyai orang lain. Kesalahan kita adalah kita selalu melihat yang kita tidak punya, yang orang lain punya. Sehingga merasa kurang terus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena Allah maha sempurna segala sesuatu, dan Allah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Maka Allah yang berhak untuk dipuja dan dipuji dengan pujaan dan pujian sempurna. Maka berikan pujian terbaik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, puji sesuai dengan kadar makhluknya. Jangan dipuji berlebihan dan dipuja berlebihan. Lillahi rabbil alamin. Rabb artinya sangat luas. Mencakup makna menciptakan, memiliki dan menguasai, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Semuanya adalah dicakup dalam makna Rob. Ketika kita mengatakan Robbul Alamin, Rob semesta alam ini, berarti alam semesta ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki semuanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta ini. Betapa banyaknya dan besarnya. Semua itu Allah yang punya. Di dalam surat ayat, di dalam ayat kursi kita membaca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Itu di antara kandungan makna rabb. Semua yang kita miliki milik Allah sebenarnya, bukan milik kita. Tak ada satupun yang milik kita. Semuanya milik Allah. Kita hanya dipinjamkan. Kita hanya diberikan amanah untuk memilikinya dan memanfaatkannya, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Anak kita milik Allah. Rumah kita milik Allah. Kendaraan kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Bahkan diri kita sendiri, mata ini milik Allah, tangan ini milik Allah. Bukan milik kita, kita hanya memanfaatkan. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan kepada mata, sudah saatnya Anda berkurang, dia akan berkurang. Kalau dia milik kita dan kita yang menguasai, kita tidak akan mau. Kita akan tetap mempertahankannya utuh dan bahkan semakin sempurna. Akan tetapi dia tunduk kepada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan kepada kulit ini, sudah saatnya Anda keriput, dia akan keriput. Dan kita tidak akan bisa menghalanginya, karena bukan kita yang memilikinya. Kita hanya memanfaatkan, memakai untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan sang pemilik, Allah Tabaraka wa Ta'ala. lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau kita tahu semua yang kita miliki milik Allah, maka akan mudah bagi kita untuk patuh dan taat kepadanya. Karena Allah yang memberikan segala-galanya. Semua yang kita rasakan Allah yang memberikan. Semua makanan yang kita makan milik Allah. Allah berikan kepada kita. Semua minuman yang kita minum milik Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Sehingga tidak satu pun milik kita. Badan, bahkan seluruh tubuh ini milik Allah. Kita hanya memakai dan memanfaatkan. Menggunakan. Lillahi rabbil alamin. Alamin semesta alam. Alam dalam bahasa Arab, alam dalam bahasa Arab adalah sebuah kalimat yang akan mencakup jenis yang disambung dengannya, diidhofahkan kepadanya. Contoh begini. Alam al-bashar. Bashar adalah manusia. Alam bashar berarti alamnya manusia, mencakup seluruh jenis manusia. Yang putih, yang hitam, yang tinggi, yang pendek, yang mancung, yang pesek dan semacamnya, semua itu dicakup oleh kalimat alam. Karena kita sudah bicara alamnya manusia, berarti seluruh manusia. Zaman dahulu kala, manusia yang terakhir, seluruh yang namanya manusia masuk karena sudah ada kata-kata alam. Ketika kita mengatakan alamul hayawan, alamnya hewan, berarti mencakup seluruh hewan. Alamul tuyur, alamnya burung, berarti mencakup seluruh burung. Alamul malaika, alamnya malaikat, mencakup seluruh malaikat. Alamul jin, alamnya jin, berarti mencakup seluruh jin. Dan begitu seterusnya. Dan di dunia ini banyak sekali jenis-jenis alam. Ada alam malaikat, ada alam manusia, ada alam burung dengan segala jenisnya, ada alam semut dengan segala jenisnya, ada alam jin dengan segala jenis yang ada pada jin itu, ada alam gunung, ada alam tanam-tanaman dan tumbuhan, ada alam ini, alam itu dan semacamnya, banyak sekali. Dan semua itu Allah yang punya, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Dan semua itu tunduk dan patuh kepada perintah dan aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah pemilik Rabb, Allah pengatur Rabb seluruh alam-alam itu. Alamnya angin, oksigen, alamnya ikan-ikan di laut dari yang mulai kecil sampai yang paling besar. Alam air, air dengan segala jenisnya, alam tanaman dengan segala jenisnya, belum lagi manusia yang ada di dalamnya, jin, malaikat, langit, bumi, dan seluruh benda-benda angkasa yang jumlahnya berapa kita tidak tahu. Namun kata para ilmuwan, kita sangat secuil dibanding alam yang sangat luas ini. Semuanya alam-alam itu Allah yang punya. Semuanya Allah yang mengatur. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan dan larang. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Rabb seluruh alam ini. Itu dia makna al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur. Apabila kita hayati makna ini, ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, akan hadir kekhusyukan yang luar biasa di dalam salat. Dan itu yang paling penting. Makna daripada, tujuan utama daripada ini adalah untuk salat kita. Maka segala puji bagi Allah. Kita syukuri Allah dengan segala kemuliaan yang Ia miliki dan kesempurnaan yang Ia miliki, dan kita puji Allah atas rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berdiri di hadapannya. Dan itu mustahil tanpa didukung oleh miliaran rahmat dan nikmat Allah. Yang mengatur Rabb dari seluruh alam ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah, yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Yang kedua-duanya berasal dari makna dari kalimat rahmat. Ar-Rahman dari kalimat rahmat, Ar-Rahim dari kalimat rahmat. Namun dengan dua jenis bentuk sighat mubalaghah dalam bahasa Arab. Yang sering kita terjemahkan pengasih dan penyayang. Dua-duanya kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim sama-sama berasal dari kalimat rahmat. Ar-Rahman, Allah yang maha memiliki rahmat yang tiada tara. Ar-Rahim, Allah yang memiliki rahmat yang tiada tara. Namun kedua-dua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Oleh karena itu, dalam terjemahan sering kita terjemahkan berbeda, pengasih dan penyayang. Namun banyak orang yang tidak mengerti apa yang membedakan antara dua rahmat ini. Dua-duanya rahmat. Ar-Rahman, rahmat yang umum. Ar-Rahim, rahmat yang khusus. Rahmat yang umum adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Allah tidak lihat yang soleh atau yang tidak soleh. Allah tidak melihat yang taat atau yang bejat. Semua dibagi sama oleh Allah. Semua diberi rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat yang umum. Ar-Rahim, rahmat yang khusus. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan itu kepadanya. Allah hanya akan berikan rahmatnya yang ada pada nama Ar-Rahim kepada orang-orang yang ia cintai. Yang tidak ia cintai, Allah tidak berikan rahmat itu. Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang taat. Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang bejat, berbuat maksiat. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu rahmat umum, yang satu rahmat khusus. Yang satu rahmat dibagi sama, yang satu rahmat spesial, hanya untuk orang-orang khusus. Dan kita butuh kedua-duanya. Rahmat umum seperti rezeki, makanan, minuman, seperti harta, semua dibagi sama oleh Allah. Allah tidak bedakan yang taat dengan yang tidak taat. Rahmat pasangan, pakaian, makan dan minum, kedudukan dan jabatan, rumah, rahmat-rahmat zahir seperti ini, semuanya rahmat Allah. Namun rahmat yang umum. Bahkan orang kafir pun Allah berikan. Orang yang tidak percaya kepada Allah, Allah berikan. Orang yang menentang petantang-petantang di permukaan bumi dan tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, Allah berikan. Bahkan mungkin mereka dapat jatah lebih banyak daripada orang yang Allah cintai. Gak masalah. Kenapa? Itu rahmat yang umum. Bahkan hewan pun menikmatinya. Namun ada rahmat yang khusus. Dan ini untuk orang-orang yang Allah cintai. Allah berikan kepada mereka keimanan. Allah berikan kepada mereka hidayah ilmu. Allah berikan kepada mereka kebahagiaan hidup di dunia. Allah berikan kepada mereka ketentraman batin. Kenikmatan hidup. Keteduhan dan kedamaian. Allah berikan kepada mereka nikmat mendapat anak-anak yang saleh. Allah berikan kepada mereka nikmat sehingga mereka bisa menikmati ibadah dan ketaatan kepada Allah. Menikmati ruku, menikmati sujud, menikmati puasa, menikmati infak dan sedekah. Ini rahmat khusus. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Rahmat yang ada pada nama Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu untuk orang-orang mukmin rahim. Berarti rahmatnya yang rahim, yang ada pada nama Ar-Rahim, hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka ini rahmat khusus yang tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat, yang tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka ketika diberikan kepada kita hidayah kepada ilmu, diberikan kepada kita ketenangan dan ketentraman menikmati ketaatan kepada Allah, diberikan kepada kita nikmat Al-Quran dan kita bisa membacanya, mentadaburnya, memahaminya, diberikan kepada kita kenikmatan hidup di rumah tangga dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu untuk orang-orang pilihan. Percaya tidak percaya, antum yang duduk di majelis seperti ini 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam merasakan kenikmatan. Yang bagi orang-orang yang tidak mengerti, terutama orang berbuat maksiat, mereka heran-heran, apa sih nikmatnya duduk seperti itu? Bersempit-sempit, panas-panas. Mereka tidak tahu ada kenikmatan yang kita rasakan. Sehingga kita menikmati walaupun secara zahirnya seperti ini, tetapi percaya tidak percaya ada kenikmatan luar biasa yang sedang kita rasakan yang tidak mereka rasakan. Walau mereka di tempat yang lapang dengan sarana yang luar biasa, dengan AC-nya, dengan segala fasilitas maksiatnya, mereka tidak akan merasakan dan kenikmatan seperti yang kita rasakan sekarang di rumah Allah, ketika duduk di majelis ilmu mendengarkan ayat Allah dibacakan, diarahkan hati kita menuju Allah di taman-taman surga. Sehingga selalu seperti itu. Orang yang taat dilihat oleh orang berbuat maksiat, apa sih enaknya seperti itu? Sementara kilas baliknya sama, kita orang-orang yang seperti ini, apa sih enaknya berbuat maksiat? Apa sih enak nikmatnya seperti itu? Masing-masing merasakan. Akan tetapi kenikmatan yang seperti ini, kenikmatan sholat, kenikmatan bermunajat, minta ampun kepada Allah, kenikmatan rukuk dan sujud, hanya Allah berikan kepada orang-orang spesial. Jadi Ar-Rahman, rahmat umum. Ar-Rahim, rahmat khusus. Rahmat umum Allah bagikan. Oleh karena itu kita jangan terlalu terpengaruh melihat rahmat umum lalu kita anggap rahmat spesial. Jangan. Itu tidak spesial. Ketika mereka Allah berikan harta, ketika mereka Allah berikan kedudukan, ketika mereka Allah berikan hal-hal yang menurut pandangan mata kita besar, itu nikmat biasa, nikmat kecil. Karena itu bukan nikmat khusus. Dan ingat, rahmat yang spesial itu adalah rahmat di mana diarahkan kita kepada menikmati ibadah kita di permukaan bumi dengan keimanan dan keislaman kita. Dan itu hanya untuk orang-orang yang khusus. Karena kalau tidak khusus, Allah tidak berikan. Sebagian ulama mengatakan, rahmat Allah dalam nama Ar-Rahman adalah rahmat yang ada di dunia. dan rahmat Allah yang ada dalam nama Ar-Rahim, rahmat Allah yang ada di akhirat. Oleh karena itu ketika rahmat Allah yang dalam nama Ar-Rahman untuk semua makhluknya, dan nama rahmat Allah yang ada dalam nama Ar-Rahim khusus kepada orang-orang pilihan di akhirat, tidak semua Allah berikan, hanya untuk orang-orang pilihan. Bahkan orang kafir tidak akan bisa menikmati setetes minuman pun lagi yang bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka di akhirat. Namun rahmat yang di dunia dimiliki oleh semua orang, dibagi rata oleh Allah. Maksud dibagi rata itu semua bisa merasakannya, semua bisa merasakan makan, semua bisa merasakan minum, semua bisa mendapatkan pakaian, semua mendapatkan oksigen, semua mendapatkan istri, semua mendapatkan suami, kecuali sedikit yang Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan. Namun secara umum seperti itu, semua mendapatkan keturunan, tidak peduli kafir dan tidak kafir, tidak peduli muslim dan tidak muslim. Kenapa semua mendapatkan rumah, semua mendapatkan harta, semua mendapatkan, dibagi rata, dibagi sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang di akhirat hanya untuk orang-orang pilihan. Tidak ada kenikmatan di akhirat kecuali untuk orang-orang pilihan. Dan ini dia nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, hadirkan rahmat yang pertama, rahmat berbentuk umum. Rahmat Allah yang kedua, rahmat berbentuk khusus, baik di dunia atau di akhirat. Dan yang kita butuhkan kedua-duanya, namun yang spesial adalah nikmat yang ada di dalam rahmat yang ada dalam nama Ar-Rahim. Nikmat ilmu, nikmat ibadah, nikmat jiwa yang tenang dan tenteram. Itu nikmat yang tidak akan dimiliki oleh orang yang berbuat maksiat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang taat berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang bejat berada dalam kobaran api yang menyala-nyala, api yang panas. Itu berlaku di dunia dan akhirat. Orang yang bisa menikmati hidup di dunia, orang yang taat kepada Allah. Sementara orang yang berbuat maksiat, hidupnya dipenuhi oleh hal yang tidak nyaman. Karena maksiat akan membawa kepada ketidaknyamanan. Lihatlah diri kita. Ketika kita melakukan hal yang benar, kita nyaman. Ketika kita melakukan hal yang tidak halal, yang maksiat, kita gelisah. Dan semakin besar maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba akan membuat hidupnya semakin gelisah, gelisah dan gelisah. Dan itulah dia kenikmatan dalam ibadah yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat. Dan itulah dia kesengsaraan yang Allah berikan di dunia kepada orang-orang yang berbuat maksiat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepada-Ku, yaitu tidak mau beribadah kepada Allah, berbuat maksiat, tidak mau patuh dan taat kepada Allah, untuknya kehidupan yang sempit. Kesempitan itu membuat dia galau, membuat dia tidak pernah tenang, membuat perasaannya tidak pernah nyaman. Dan silahkan bertanya kepada yang telah merasakannya. Pernah hidup di dunia gelap, apa rasanya hidup? Dan sekarang telah menempuh hidup di dunia ketaatan, bagaimana rasanya hidup? Tidak jarang kita mendengar dari saudara-saudara kita mengatakan, serasa kami baru hidup kembali. Dulu tidak tahu untuk apa hidup, tidak mengerti hidup ini apa, dan tidak bisa menikmati hidup. Walau hidup bergelimang harta, walau hidup bergelimang pujian, walau hidup disanjung manusia, tapi hidup tidak pernah merasakan kenikmatan hidup. Namun sekarang ketika sudah mengerti rumah Allah, dan sudah mengerti membaca ayat-ayat Allah, dan sudah mau duduk dan menikmati duduk di majelis ilmu, terasa kenikmatan hidup yang luar biasa yang tidak pernah kami rasakan dulu ketika kami hidup di dunia maksiat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Karena kenikmatan hidup itu Allah berikan kepada orang-orang yang spesial, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepadanya. Musta'il, Allah memperlakukan orang-orang yang berbuat ibadah, maksiat, Allah perlakukan sama, itu musta'il. Am hasibal ladzina ishtaraw as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat maksiat mengira kami akan perlakukan mereka sama dengan kami memperlakukan hamba kami yang beriman? Sama di dunia dan sama di akhirat. Sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya apa yang mereka berikan hukum atau apa yang mereka yakini, alangkah beratnya, alangkah salahnya. Apakah mereka mengira akan diperlakukan sama? Tidak mungkin Allah memperlakukan sama antara orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah dan orang yang selalu mencari ridho Allah. Tidak mungkin Allah perlakukan sama antara orang ruku dan sujud kepada Allah dan orang yang tidak mau ruku dan sujud kepada Allah. Tidak mungkin Allah perlakukan sama antara orang yang rajin membaca Al-Quran dengan orang yang tidak pernah mau melihat Al-Quran. Tidak mungkin diperlakukan sama oleh Allah. Dan pasti Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan orang-orang yang selalu mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itu nikmat dan rahmat yang kita butuhkan, yang lebih spesial. Maka kita lebih membutuhkan nikmat beribadah, kita lebih membutuhkan nikmat ketaatan, melebihi nikmat kebutuhan kita kepada pakaian, makanan, minuman dan yang lainnya. Karena yang satu nikmat umum Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang berbuat maksiat, yang satu nikmat khusus. Dan kita lebih membutuhkan nikmat yang ada di akhirat dibanding nikmat yang ada di dunia. Dua-duanya kita butuh, namun yang lebih kita butuhkan adalah yang spesial, apalagi yang di akhirat. Ini dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Malik, penguasa, raja, Yaumi, hari, Ad-Din, pembalasan. Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Maksudnya hari akhirat. Allah itu raja dunia akhirat. Bukan hanya hari pembalasan saja Allah raja dunia, tidak. Allah yang merajai seluruh langit dan bumi. Allah yang mengatur seluruh langit dan bumi seperti yang tadi kita katakan. Namun kenapa di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memutuskan hari pembalasan? Karena di dunia banyak yang ngaku-ngaku raja. Di dunia banyak yang mengatakan dia raja, dia penguasa. Allah penguasa dunia. Namun juga di sana banyak orang yang mengaku diri mereka penguasa di dunia. Lihatlah manusia dengan banyak kesombongannya. Dia akan mengatakan itu wilayah kekuasaanku. Aman, saya penguasanya di sana. Di dunia ini banyak raja. Namun di akhirat tak satu pun raja-raja dunia berani mengaku dirinya sebagai raja di akhirat. Tinggal hanya satu raja yang sebenarnya, yang ia raja di dunia dan juga tetap menjadi raja di akhirat, di hari pembalasan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat Allah akan bertanya, Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun, mana diktator-diktator dunia? Mana orang yang dulu merasa menguasai dunia, bisa mengatur dunia, dan dunia adalah wilayah kekuasaannya? Mana orang-orang sombong dengan pangkat dan jabatan dan kekuasaannya di permukaan bumi? Semuanya diam, siut, gak berani ngomong apa-apa. Itulah hari pembalasan. Anal malik, akulah raja, kata Allah. Di akhirat. Di dunia orang banyak mengatakan saya raja. Dia raja, tapi di akhirat tidak ada. Raja hanya satu. Sebenarnya di dunia ini raja cuma satu. Raja yang hakiki, yang sebenarnya hanyalah Allah. Akan tetapi di sana banyak yang memproklamirkan dirinya sebagai raja. Namun kerajaan-kerajaan yang singkat, sesuai dengan singkatnya manusia. Sehebat apapun dia ngaku raja, giginya sakit gak bisa dia benahi. Sehebat apapun dia mengaku raja, ginjalnya sakit dia gak bisa benahi. Raja apa? Imam Malik diundang oleh penguasa untuk memberikan nasihat. Kata Imam Malik, sebelum saya memberikan Anda nasihat, Anda ingin bertanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau seandainya Anda sakit, yaitu tidak bisa buang air besar, dan obatnya hanya ada pada satu orang, dan dia meminta harga untuk obat itu adalah setengah harta Anda dan setengah kekuasaan Anda, apakah Anda akan membelinya? Sakitnya itu gak bisa buang air besar, obatnya cuma ada pada satu orang, dan harga yang dia minta setengah harta dan setengah kekuasaan. Berbagi kita harta, berbagi kekuasaan. Apakah Anda mau membeli obat itu dengan setengah harta dan setengah kekuasaan? Sang raja dengan semua orang akan menjawab, mau. Daripada gak bisa buang air besar. Baik, pertanyaan kedua, kalau penyakitnya itu tidak bisa buang air kecil, bukan tidak bisa buang air besar, namun tidak bisa buang air kecil, obatnya ada pada satu orang, dia minta setengah harta Anda, setengah kekuasaan Anda, apakah Anda mau membeli obat itu dengan setengah kekuasaan dan setengah kekayaan yang ada? Otomatis menjawab iya. Kata Imam Malik, kalau demikian nasihat saya kepada Anda adalah bertakwalah kepada Allah dalam harta dan kekuasaan. Dan jangan mengira harta dan kekuasaan ini sangat besar, karena setengahnya berak dan setengahnya kencing. Tak lebih daripada itu. Karena setengahnya sudah dibeli untuk obat buang air besar, setengahnya dibeli untuk obat habis itu. Tidak seberapa. Ternyata kesehatan jauh lebih berharga daripada kekuasaan yang luar biasa itu. Ternyata kesehatan jauh lebih berharga daripada harta yang luar biasa itu. Tak ada gunanya punya harta miliaran setiap hari sakit gigi. Gak ada nikmat hidup. Apalagi kalau sudah lebih daripada itu, stroke dan semacamnya. Raja dunia sesuai dengan kemampuan sebagai seorang raja. Sehebat apapun dia mengatakan dia penguasa, dia tidak bisa menguasai bahkan dirinya sendiri. Bahkan ketika dia tidur, dia kalah sama nyamuk. Nyamuk mencuri darahnya, mengambil darahnya, dia tidak bisa lawan. Dia kalah sama semut. Semut mau gigit, dia tidak bisa membela diri. Raja apa yang seperti itu? Itulah raja dunia yang tidak bisa apa-apa. Dan dia bisa dengan keterbatasan dunia, dan itu pun pakai orang-orang yang harus menolong dan membantunya. Tanpa mereka tidak bisa apa-apa. Berbeda dengan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah melakukan seorang diri mengatur seluruh alam semesta sendiri, memberi rezeki sendiri. Seluruh makhluk, seluruh alam butuh kepadanya, dan dia tidak pernah butuh kepada siapapun. Inilah raja yang sebenarnya. Dan raja ini yang kemudian akan tetap menjadi raja Maliki Yaumiddin. Kenapa dikhususkan Maliki Yaumiddin? Karena di sana tidak ada raja lagi sudah. Tidak ada lagi orang yang ngaku-ngaku raja. Tidak ada lagi orang yang berani mengatakan saya raja, saya penguasa. Habis. Semuanya tertunduk di hadapan Allah. Berbicara pun harus minta izin dari Allah baru boleh berbicara. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. La yamlikuna minhu khitaba illa man adina lahu ar-rahman. Pada hari itu, di hari kiamat, tak seorang pun boleh berbicara kecuali orang yang Allah izinkan untuk berbicara. Raja-raja yang mengaku dunia sekarang raja, penguasa-penguasa yang mengaku dunia sekarang penguasa, ngomong pun enggak bisa di akhirat kecuali Allah izinkan. Maka jangan kita merasa diri kita penguasa. Dan hati-hati dengan nikmat kekuasaan yang sangat banyak menyeret manusia ke dalam kemaksiatan. Tidak semuanya, tapi banyak. Maliki yaumiddin. Kita puji Allah dengan mengatakan Allah raja hari pembalasan, raja hari akhirat. Kemudian kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti daripada surah Al-Fatihah. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Kepadamu ya Allah kami minta pertolongan dan bantuan. Ini inti hidup. Ini inti seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Ini inti agama Islam. Ini inti Al-Quranul Karim. Ini inti terbentangnya alam semesta. Iyyaka na'bud, beribadah hanya kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Berbuat tauhid, mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah dan ketaatan adalah inti daripada kehidupan dunia ini. Inti daripada penciptaan manusia. Inti daripada penciptaan alam semesta, inti diturunkannya Al-Qur'anul Karim dan seluruh kitab-kitab yang ada sebelum Al-Qur'anul Karim. Diutusnya Rasulullah SAW dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam dan Nabi Adam alaihi salam, intinya iyyaka na'bud, beribadah hanya kepada Allah. Kita katakan ya Allah, hanya kepada-Mu saya beribadah. Engkau satu-satunya yang saya harapkan. Engkau satu-satunya yang saya tuju. Engkau satu-satunya yang saya inginkan dalam ketaatan-ketaatan saya dalam permukaan bumi ini. Sebagaimana engkau yang dituju oleh seluruh malaikat. Engkau yang dituju oleh seluruh alam semesta, hewan-hewan, tanaman, alam, langit dan bumi semuanya meminta kepada Allah tabaraka wa taala, memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk Allah yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Semuanya patuh, tunduk dan patuh kepada Allah kecuali dua makhluk. Ada yang tidak, ada di antara mereka yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Ada di antara mereka, bukan semuanya, ada di antara mereka yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Pertama bernama jin dan kedua bernama manusia. Makhluk Allah yang lain tak ada yang berbuat maksiat. Allah berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah, seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah, semua beribadah kepada Allah. Semuanya. Apapun yang kita lihat dengan mata kita, selain jin dan manusia, semuanya beribadah kepada Allah. Khilaf para ulama, makhluk-makhluk hidup saja atau makhluk hidup dan benda mati. Dan pendapat yang paling kuat, seluruhnya. Karena Allah mengatakan, seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang kita anggap benda hidup, makhluk hidup, atau yang kita anggap benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah. Dalam kata lain, ini bertasbih kepada Allah. Mikrofon kita ini bertasbih, beribadah kepada Allah. Meja kita ini, kursi yang kita duduki, pakaian yang sedang kita pakai, kopiah yang sedang kita kenakan, makhluk yang bertasbih dan beribadah kepada Allah. Dinding yang kita lihat, marmer yang kita lihat, tanah yang kita pijak, karpet yang kita pijak, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanaman yang ada di depan rumah kita, pintu rumah kita, jendela rumah kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya beribadah kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada dua makhluk Allah yang diantara mereka ada yang tidak beribadah, jin dan manusia. Namun mereka tidak beribadah di dalam tubuh yang sedang beribadah. Anda sengaja diam supaya antum penasaran. Makhluk yang tadi tidak beribadah bernama manusia dan jin adalah makhluk yang tidak beribadah di dalam tubuh yang selalu beribadah. Si A kafir, tidak mau beribadah kepada Allah. Namun tangannya adalah daging dan tulang, dan daging dan tulang itu beribadah kepada Allah. Dia memiliki rambut, rambut itu beribadah kepada Allah. Dia memiliki jantung, memiliki paru-paru yang beribadah dan taat kepada Allah. Dia memiliki mata, lihat isi dalam mata. Bendanya itu, matanya itu beribadah kepada Allah. Yang tidak beribadah kepada Allah, manusia yang menghuni benda ini. Makanya kita katakan, ada di antara makhluk Allah yaitu jin dan manusia yang tidak beribadah kepada Allah, dan mereka menggunakan tubuh yang sedang beribadah kepada Allah. Bisa dipahami sekarang? Lihatlah, mata kita tunduk dan patuh kepada Allah, kulit kita tunduk dan patuh kepada Allah, daging kita tunduk dan patuh kepada Allah, seluruh anggota tubuh bagian dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Dan semua adalah makhluk yang sedang beribadah kepada Allah. Kita yang menghuninya, itu yang ada yang tidak beribadah, dan ada juga yang beribadah, sehingga dia sejalan dengan jalurnya makhluk. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, mengesakan Engkau dalam seluruh ketaatan kepadamu. Satu-satunya kami melaksanakan ibadah ini, dan kami jauhi syirik. Kami tidak akan beribadah kepada selain, kami tidak akan persembahkan ibadah kami ini kepada sesuatu selain Engkau ya Rabb, karena itulah kesyirikan. Manakala kita sudah beribadah, kita arahkan ibadah kita kepada selain Allah. Dan dunia ini adalah untuk menegakkan tauhid, beribadahnya kepada Allah. Dan tauhid itu intinya adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah maknanya adalah iyyaka na'bud. Jadi iyyaka na'bud adalah kandungan makna daripada la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah lafaz yang dengannya Allah tegakkan langit dan bumi. Dan untuk la ilaha illallah, Allah utus seluruh para nabi dan para rasul. Allah kirim, Allah turunkan seluruh kitab untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan ini inti yang paling utama, iyyaka na'bud. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau kami mohon, bimbing kami, bantu kami. Karena kami yakin dan percaya, ibadah apapun yang kami lakukan, kalau bukan dengan rahmat dan nikmat-Mu, kami tidak bisa apa-apa. Kami penuh dengan keyakinan, ketaatan sekecil apapun yang ingin kami lakukan, kalau bukan pertolongan yang Engkau berikan, kami tidak bisa apa-apa. Makanya zikir orang mukmin, yang selalu menghiasi lisannya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan apapun, tidak ada kekuatan apapun, illa billah, kecuali dengan Allah. Sekecil apapun ibadah dan ketaatan kita, kalau bukan Allah yang membantu kita, menurunkan pertolongannya untuk kita, untuk kita menjalankan ibadah, enggak sanggup dia. La haula wala quwata illa billah. Bisa kita mengucapkan la ilaha illallah kalau Allah hentikan lisan itu dari diri kita? Bisa kita mengucapkan Allahu Akbar kalau Allah hentikan oksigen itu di dalam diri kita? Bisa kita melangkahkan kaki kita ke masjid kalau seketika itu juga Allah cabut nikmat jantung dari hidup kita? Gak ada yang bisa kita lakukan. Semua ibadah yang kita lakukan karena pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita. Iyyaka na'bud, kepada Engkau ya Allah kami akan beribadah, kami akan beribadah hanya kepada-Mu, dan kami tidak akan beribadah kepada selain-Mu. Namun tolong juga dan bantu kami ya Allah, turunkan pertolongan-Mu agar kami bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan ini kepada-Mu. Oleh karena itu Allah katakan hada baini wa baina 'abdi. Ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dan hamba-Ku. Antara aku dan hamba-Ku, setengahnya untukku, setengahnya untuk hamba-Ku. Iyyaka na'bud, Allah. Iyyaka nasta'in, permintaan untuk hamba. Haknya Allah iyyaka na'bud. Kebutuhan makhluk iyyaka nasta'in. Maka jangan pernah kita merasa setelah kita beramal soleh itu adalah karena kemampuan kita. Tidak ada yang karena kemampuan kita. Semuanya karena pertolongan Allah. Semuanya karena apa? Pertolongan Allah. Tidak ada yang murni karena kemampuan kita. Karena kalau dikembalikan kepada kemampuan kita tanpa anugerah Allah, tanpa pertolongan Allah, la haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kemampuan. Seperti yang tadi kita katakan, Allah cabut nikmat oksigen, semua kita menjadi mayat. Dalam hitungan menit atau dalam hitungan detik. Ada yang bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka minta kepada Allah. Dan setelah selesai kita melaksanakan ketaatan, jangan kita merasa ketaatan itu karena kita. Namun ketaatan itu karena Allah memberikan pertolongannya. Dan wajib kita memuja dan memuji Allah apabila kita selesai melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Karena kalau bukan Ia yang memberikan pertolongan, kita tidak akan mampu apa-apa. Perintah untuk istirahat. Ana enggak tahu istirahat atau mendengar atau istirahat Ana yang ngomong. Atau dua-duanya. Antum butuh istirahat enggak? Butuh rehat enggak? Panitia yang mau diumumkan? Ada yang mau diumumkan? Panitia? Lanjut ya. Perlu rehat enggak? Antum perlu rehat enggak? Anda juga belum perlu. Lanjut? Hari ini kita melawan panitia. Karena bahasan masih di lumayan. Tapi inti daripada Al-Fatihah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, saya mentadabbur Al-Qur'an dan saya temukan seluruh inti Al-Qur'an itu ada pada Al-Fatihah. Dan ketika saya mentadabbur Al-Fatihah, saya temukan inti Al-Fatihah ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Di sini manusia banyak keliru. Ketika dia minta pertolongan kepada selain Allah atau ketika dia beribadah kepada selain Allah. Dan ini bahasan syirik yang mungkin, yang sangat tidak mungkin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan antum bisa duduk di majelis-majelis tauhid, di majlis-majlis di mana di sana dipelajari masalah akidah dan tauhid, karena itu sangat penting, itu inti hidup. Bukan hanya sekedar inti hidup, inti adanya alam semesta ini itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti diutusnya seluruh para nabi dan para rasul untuk itu. Inti untuk diturunkannya seluruh kitab, diturunkannya wahyu, diutusnya para malaikat untuk menurunkan wahyu adalah untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Jangan pernah beribadah kepada selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jangan pernah minta pertolongan kepada selain Allah. Kalau minta kepada makhluk, sesuai dengan kadar makhluk yang sempit, boleh, tapi jangan lebih daripada itu. Minta tolong kepada makhluk sesuai dengan kemampuan makhluk yang secuil. Pak, tolong belikan saya sabu, boleh, karena makhluk bisa membelikan kita sabu. Pak, tolong sampaikan surat saya kepada si Fulan, boleh. Pak, tolong sembuhkan anak saya, enggak boleh. Pergi kita ke dokter, minta tolong ke dokter, namun minta pertolongannya, Pak, tolong sembuhkan anak saya, enggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah memuji dokter lebih daripada posisi yang sebenarnya. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Buktinya dokter itu sakit. Hanya dia enggak mau minum obat di depan kita. Ketika kita bergaul dengan dokter itu, beliau dokter, Pak. Dan kita enggak dokter. Beliau minum obat tiap hari. Kita tidak. Kita tanya, dok, kok minum obat? Iya, saya minum obat tiap hari. Kalau nggak minum obat, saya begini, begini, begini, begini. Ternyata kita lebih sehat daripada dokter ini. Lo mau minta kesembuhan kepada dia? Dokter tidak bisa menyembuhkan. Buktinya dia sakit. Dia hanya bisa memberikan resep obat. Karena dia mempelajari resep obat itu bertahun-tahun. Dia mempelajari jenis penyakit dan gerakan apa obat yang bisa diminum untuk ini. Berarti dia mempelajari resep obat. Dia tidak memberikan kesembuhan. Kesembuhan datang dari Allah. Oleh karena itu tidak boleh minta kesembuhan kepada dokter. Dokter, tolong berikan obat kepada anak saya. Boleh? Boleh. Memberikan obat. Soal sembuh, Allah yang ngatur. Dan kalau kemudian resepnya diberikan, kemudian kita minum obat dan sembuh, bukan karena dokter itu, namun karena Allah. Maka jangan minta kepada manusia yang di luar kemampuan manusia. Boleh meminta kepada manusia, namun sekadar kemampuan manusia itu. Apalagi datang-datang kepada seorang manusia dan mengatakan, Pak, tolong Pak ya, tolong sekali. Kenapa? Anak saya hari ini mau walimah, pesta. Di atas sepertinya awan sudah gelap, tolong geser dikit. Ya Allah, subhanallah, kita sudah meyakini manusia bisa menahan hujan di langit, tidak bisa menurunkannya. Dan ketika dia komat kamit bla bla bla bla bla di dalam kamar rumah kita, dia minta ini minta itu, benar-benar subhanallah bergeser awan itu dan tidak jadi hujan, atau tidak jadi hujan sama sekali, masya Allah, kita katakan mantap, Allah mau turunkan hujan, Anda larang, Anda berhasil. Apa ini namanya kalau bukan syirik? Allah mau turunkan hujan, namun dia komat kamit gak jadi, yang menang dia loh. Dalam keyakinan dia, bukan kenyataan sebenarnya. Kenyataan sebenarnya Allah ingin memberikan ujian kepada manusia. Anda percaya saya atau percaya dukun? Karena di hari yang sama, di kota yang sama, ada orang yang sama-sama walimah, satu pakai pawang hujan, satu tidak. Berarti yang menggeser hujan bukan pawangnya. Yang satu gak minta pakai pawang, mintanya kepada Allah geser juga. Ketika terjadi, Allah ingin menguji. Mana yang mana yang lebih kita percaya, Allah atau? Tapi kalau kita lebih percaya kepada pawang hujan, seolah-olah kita meyakini Allah mau menurunkan, pawangnya mengatakan tidak, pawang menang. Apalagi yang lebih syirik daripada ini? Padahal kewajiban kita meyakini kalau Allah sudah mau sesuatu, tak ada satupun yang bisa menolak. Rabbul Alamin termasuk di dalamnya soal turun hujan dan tidak turun hujan di saat terjadi walimah. Maka minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk kecuali dengan kadar yang disanggupi oleh makhluk. Minta tolong belikan makanan, tolong pinjamkan saya uang, itu kan kemampuan makhluk. Minta baju, minta tanda tangan, minta didoakan, itu boleh sebatas kemampuan makhluk. Minta duit, boleh minta duit karena makhluk memiliki duit dan bisa memberikan kalau dia mau. Yang kita minta sesuatu yang bisa dia berikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu ya Allah satu-satunya kami beribadah, kepada-Mu ya Allah satu-satunya kami minta bantuan dan pertolongan. Kita penuh dengan keyakinan ibadah apapun kalau bukan karena pertolongan Allah kita tidak mampu. Kita tidak bisa berjalan kalau bukan menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Tidak bisa membaca Al-Qur'an kalau tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Kita tidak akan bisa rukuk dan sujud kalau tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Kita tidak akan bisa duduk di majlis ilmu dan mendengarkan ilmu kecuali kalau dengan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan-Mu yang lurus. Permintaan kita kepada Allah hidayah menuju jalan yang lurus. Dan ketahuilah bahwa jalan yang lurus itu telah diterangkan kepada kita, telah disampaikan kepada kita oleh Allah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus. Tak ada lagi jalan yang lurus selain itu. Allah berfirman tentang Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Di dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau benar-benar mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu hanya satu, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia jalan yang lurus. Tidak ada lagi jalan lain yang lurus kalau bukan yang datang kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari Nabi Muhammad berbentuk hadis atau dari Nabi Muhammad berbentuk wahyu Al-Qur'an. Kedua-duanya kita dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada salahnya ketika mengatakan jalan yang lurus adalah jalan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada salahnya ketika kita mengatakan jalan yang lurus adalah apa yang kita dapatkan dari Rasul kita. Maksudnya dari Rasul kita adalah dari Allah juga. Karena Rasul yang menyampaikan dari Allah. Maka ketika kita minta ihdinash shiratal mustaqim, minta diberikan taufik dan hidayah untuk mengikuti Rasulullah SAW dengan sebenar-benar mengikuti, untuk benar-benar diarahkan kepada jalan Rasul, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, itulah dia jalan yang lurus. Ketika kita minta hidayah dan setiap hari minta hidayah kepada jalan yang lurus itu, harus diiringi juga dengan usaha untuk mendapatkan hidayah. K Karena meminta saja tanpa berusaha adalah kesalahan. Dan bukti kita butuh, kita sering meminta. Dan Allah ajarkan itu kepada kita di dalam hidayah. Kita selalu minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Pertanda bahwa kita sangat butuh kepada hidayah itu. Namun para ulama mengatakan, minta hidayah ke jalan yang lurus terbagi dua. Yang pertama, minta untuk diajarkan sesuatu yang baru yang kita belum tahu. Minta ditambahkan hidayah. Dan yang kedua, minta diistiqomahkan di atas hidayah. Karena boleh jadi ada orang yang sudah mendapatkan hidayah, kemudian menyeleweng kembali dan jauh daripada hidayah. Maka ketika kita minta hidayah kepada Allah, minta agar Allah tambahkan kepada kita hidayah, sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, seperti sesuatunya sebelumnya yang kita tidak menguasai menjadi menguasai. Dan kita minta juga kepada Allah agar hidayah yang ada ini Allah berikan kepada kita istiqamah untuk berada di atas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bukti bahwa hidayah mendatangkan nikmat. Ya Allah, berikan kami hidayah ke jalanmu yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah ini pasti mendapatkan nikmat. Itu dia yang kita bahas tadi dalam nama Allah apa? Ar-Rahim. Kenikmatan yang sebenarnya ada di dunia ini bukanlah harta, pangkat, jabatan, bukanlah kekuasaan, bukanlah ketenaran, bukanlah ketampanan dan kecantikan, bukanlah rumah yang mewah, mobil yang mewah itu. Kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan di atas hidayah. Maka semakin orang mendapatkan hidayah, semakin dia akan mendapatkan kenikmatan hidup. Karena hidayah itu memberikan kenikmatan. Dan kenikmatan hidup ada dalam hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Allah mengatakan mereka adalah para nabi. Mereka adalah orang-orang siddiq. Mereka adalah orang-orang syahid. Dan mereka adalah orang-orang saleh. Di dalam surah An-Nisa ayat 67 dan 70. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Allah sebutkan di antaranya adalah para nabi dan para rasul. Orang-orang siddiq yang membenarkan dakwah para nabi dan para rasul. Orang-orang syuhada yang gugur membela agama Allah. Dan orang-orang saleh berada di atas ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Bukan orang-orang yang kau murkai, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Berikan kami hidayah ke jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Orang yang Allah murkai adalah orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Jalan orang-orang yang sesat, orang yang beramal tidak pakai ilmu. Itu syarat daripada para ahli ilmu tentang makna ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang maghdub adalah Yahud dan orang-orang seperti Yahud. Yahudi dan orang-orang seperti Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi? Yang sudah tahu ilmu namun tidak mengamalkannya. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu dakwahnya hak. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Namun tidak mau ikut dan tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Berilmu tapi tidak beramal. Waladdali, orang-orang yang sesat, Nasara, dan orang-orang yang seperti Nasara, yaitu orang-orang yang berilmu, orang yang rajin beramal, beramal dan beramal tapi tidak pakai ilmu. Tidak melalui bimbingan ilmu dari Nabi SAW, lalu mereka beramal, beramal, beramal, dan amalannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ini dia orang yang memiliki sifat seperti sifatnya orang Nasara. Beramal tapi tidak pakai ilmu. Pahamlah kita bahwa hidayah yang kita minta, jalan hidayah yang kita inginkan, jalan orang-orang yang mendapat nikmat adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dia belajar ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dia belajar ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia belajar ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena ilmu saja tanpa amal dimurkai. Amal saja tanpa ilmu sesat. Berarti jalan yang mustaqim, jalan yang lurus di tengah-tengah, yaitu orang yang memadukan antara ilmu dan amal. Dia menuntut ilmu untuk dia amalkan ilmu itu. Dia mempelajari agama untuk dia amalkan seperti yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW kepada dia. Melalui ayat-ayat yang telah dia pelajari, melalui hadis-hadis yang telah dia pelajari, dia amalkan dalam kehidupan. Maka orang yang rajin menimba ilmu kemudian tidak mengamalkannya, dia memiliki sifat keyahudian. Dan orang yang rajin beramal, malas nuntut ilmu, tidak mau nuntut ilmu, dia memiliki sifat kenasoronian. Dan berhati-hati, sifat umat Nabi Muhammad di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi berilmu tidak beramal, Nasrani beramal tidak berilmu, umat Nabi Muhammad berilmu dan beramal. Ihdinash shiratal mustaqim, berikan kami petunjuk kepada shiratal mustaqim. Mengikuti Nabi Muhammad dari sisi ilmu dan amal. Belajar dari Nabi Muhammad ilmunya dan belajar mengamalkan ilmunya juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bahasan panjang. Karena banyak orang yang memisah-misahkan. Namun hidayah sebenarnya adalah dalam menimba ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu orang yang mendapatkan nikmat. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas di dalam soal Fatihah walau ala ajal menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menambahkan semangat kepada kita untuk berada di atas agama Allah yang hak. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya mempelajari ayat-ayat Allah membuat kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hidup yang luar biasa. Mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dan tidaklah seorang hamba akan selamat di akhirat sampai dia tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, dan jadi kita umat-umat Rasulullah yang patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Mohon di pertanyaan diberikan kepada panitia. Dan setelah panitia menyusun atau memilih pertanyaan dibawa ke depan. Thank you. Pertanyaan pertama Ustaz, mengapa di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah menyebut kata-kata iyyaka sebanyak dua kali? Iyyaka artinya hanya kepadamu. Artinya hanya kepadamu. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Penekanan pertama untuk ibadah. Dan penekanan kedua untuk memohon pertolongan. Sehingga kedua-duanya mendapatkan penekanan-penekanan khusus. Penekanan pertama beribadah hanya kepada Allah. Penekanan kedua beribadah hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan para ulama mengatakan didahulukan kalimat iyyaka adalah untuk lil ahammiyah, untuk pentingnya masalah itu. Kalimat yang seharusnya kan begini, na'budu iyyaka, kami beribadah hanya kepadamu. Namun didahulukan hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami beribadah. Untuk memberikan penekanan hanya kepadamu itu. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kalau kalimatnya seharusnya kan, kami beribadah hanya kepadamu, kami minta tolong hanya kepadamu. Namun didahulukan hanya kepadamu, lil ahammiyah. Untuk pentingnya makna hanya kepada Allah. Wallahu ta'ala. Kenapa manusia sangat suka menikmati kemaksiatan? Karena kemaksiatan sesuai dengan syahwat, diinginkan oleh syahwat, dan untuk itulah ujian yang kita bahas pada pertemuan kita malam tadi malam. Ada ibadah dan ada maksiat. Ujiannya adalah ibadah dipagari oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disukai, dan maksiat dipagari oleh Allah dengan hal-hal yang dicintai oleh syahwat, diinginkan oleh nafsu dan syahwat manusia. Di situ letaknya ujian. Ia lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah syahwatnya. Dia akan